Apakah orang yang menganggap tiga kali bergerak dalam sholat itu batal? Adalah mereka mengikuti madhab seorang imam ulama? Ataukah ada dalil yang menjelaskan tentang itu? Wallahu a'lam. Setahu saya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Bahkan boleh seorang itu melakukan gerakan apabila ada hajah, ya, apabila ada kebutuhan di dalam sholatnya. Nah, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melangkah, ya, dan itu lebih dari tiga kali. Dan ini memang pendapat madhab, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah. Dan bedakan antara pendapat Syafi'i dan Syafi'iyah. Terkadang ada pendapat Syafi'iyah, para pengikut madhab Syafi'iyah, tapi itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Terkadang ada pendapat Hanabilah, tapi itu bukan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga perlu dibedakan. Ya, biasanya yang seperti ini itu semakin meluas dari madhab Imam Syafi'i, kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya. Sehingga kadang-kadang orang kalau mengikuti madhab tersebut secara kaku, maka dia akan kaku pula dalam beragama. Nah, terkadang ada sebagian mereka yang tidak lagi melihat kepada dalil, yang mereka lihat apa yang terdapat dalam kitab-kitab madhab. Sementara dalam kitab-kitab madhab itu, kadang-kadang ada yang berlebihan, ya, dalam menyebutkan sesuatu. Nah, kadang-kadang ada yang apa, was-was, ya. Ada di antara kitab madhab yang menyebutkan kalau seorang itu buang air kecil, ya, maka sebelum dia selesai, sebelum dia istinja, maka dia lompat-lompat dulu, ya, supaya keluar semua. Nah, ada lagi yang mengatakan dia berdiri duduk, ada yang bergantung di atas, ya, apakah pakai tali atau yang semisalnya, sebelum dia beristinja. Ini ghulu, berlebihan. Nah, terkadang di antara mereka ada yang menelan bulat-bulat. Apa yang disebutkan dalam kitab itu, diambilnya. Padahal para ulama kadang menyebut masalah itu tidak untuk diikuti seluruhnya, akan tapi untuk dilihat mana yang sesuai dalil dan mana yang tidak. Nah, kitab-kitab madhab itu dipelajari untuk dimudahkan. Karena kadang-kadang kalau kita mempelajari fikih dengan cara hadis seperti kita membaca Bulughul Maram ini, itu banyak permasalahan-permasalahan yang terlewatkan. Masalah-masalah detail yang terlewatkan. Berbeda kalau kita belajar dari kitab madhab. Kalau kita belajar dari kitab madhab, itu disebutkan secara detail. Ya, sehingga terkadang kita harus memilah, ya. Harus ada tamyiz. Sehingga kita bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih untuk kita tinggalkan. Tentunya harus ada usul, kita mengerti kaidah-kaidah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan cara madhab, akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan cara Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.